Kaman Syamsia, Mama Purdiu. Ya betul. Karena nya naji berarti hadap naji berarti harilum, berarti aja harilum. Tuna melihat nyam harilum mau nyam harilum baju orang baju orang harilum karena nya naji berarti naji harus ah mula berduk baru ah ada naji so waktu naji si haramon mana dia ada haramon mana susunan pak kita bukan ini nanti kok kemudian memandu apa itu karena harinya ini yang menggunakan perunan halasat nanti nyurunya yang berlainnya itu keluar di pemakaian mantiknya keluar dari anak cili rumah coba lihat lagi cakal-cakal jadi kalau alam muhadasun di anahu mutalayirun mutalayirunnya menggunakan puasa. Oleh saya ilmu min adamit tikaril manzum illa wasat anahu yakfi bihi mujaradu tasawulil manzum wal-lazim wal-manzum lijawazi tawaku bihi ala syakhar. Dan tidak lazim daripada hana berhajat luzum kepada wasat, sesungguhnya luzum itu memada padanya oleh semata-mata tasawuf lazim dan manzum. Ini lazim bain yang tidak berhajat kepada wasat. Hana perleh ke wasat, lazim bain ya. Lazim bain hana perleh kepada wasat. Jadi wateh hana berhajat kepada wasat kuat napati yaitu memada semata-mata tasawur lazim dan malzum hanajib karena harus tawakuhnya luzum di atas syi' yang lain daripada hadasiyah, tajarubat, muhasbuh, irsad atau selain demikian. Maka jikalau bertanya iktibar akan berhajat kepada wasat pada mukum ghairu bayyin, jadi ghairu bayyin yang berhajat kepada wasat niscaya tidak terhasarlah lazim mayah pada bahin dan lahir wain karena wujud pembagian itu lain. Jadi lazim bahin lazim yang dengan semata-mata kata sahur lazim dan malzum langsung mentasawurkan luzum antara keduanya, yang itu lazim bahin. Lazim lahir wain berhajat kepada wasat buka kategori nasabuh lazim dengan semata-mata tasawur malzum dan lazim hanya mentasawur luzum bain huma dan hanya berhajat kepada wasat yang kita mau enggak payah juga pemakaian gelih ya sabuh itu sebab no menyebain memada tasawur malzum dan lazim untuk tajazam dengan luzum antara keduanya anak boleh anak boleh sapu yang lain nyantok bahkan. Sedangkan lazim lain lupain yang boleh keluasa tua katakan menyukai rupunya bain hana boleh sapu menyukai rupain boleh kepada bumi kuasa buka dekati na boleh tapi kan kuasa yang ada mau dan pertama mengambain hajir bain hana boleh sapu. Dan kamu ulah bayar bayar, jadi bayar bayar berhajat kepada wasat. Sedangkan ini berhajatnya, tapi bukan kepada wasat, kepada tajarubah, kepada hadasiat dengan berhajat. Kalau ada mau terpaksa bayar bendera hamutu dengan pembagian yang terlebih keputih bagi dua pun. Sedangkan pembahagian lazim mayah cuma dua, bayar dan bayar bayar. Apabila kita arifkan bayar bayar dengan yang berhajat kepada wasat, maka na manteng pembahagian nama dan akurat dari Maria yang anak kamu dalam dua mutarinya. Ya, benar. Yang itu. Ayo, bu. Taksim kepada bayi dan lahir bayi dasar barang yang disebut yang sana tidak terasa khususan musuh tak badur daripada kalam mereka itu sesungguhnya di mahiyat rasa peraturannya. Sedangkan makna yang kedua bagi bain adalah lazim alladhi, yang lazim daripada tasawur mansumnya, tasawurnya lazim. Dengan semata-mata kata sawur mansum langsung nur tasawur lazim. Kumana tasawur hadir surah lazim dalam bihin. Tapi hanya jazam mafal dengan luzum antara keduanya. Hanya dijazam mafal dengan luzum antara keduanya. Hanya mungkin. Ini beda. Sehingga bagi lukun duno, nyan makna lain. Baiknya makna lain bagi bayi. Kertabu makna yang lebih khusus daripada makna pertama. Karena kadang-kadang afrad makna keduanya tidak masuk dalam makna pertama. Sebab punya makna pertama guna. Yang pertama katanya kata sahur dua bo, mentasawurkan lazim dan mentasawurkan mansum. Langsung akal katanya dijazam dengan luzum antara keduanya. Sedangkan pada makna yang kedua, ketika mentasawurkan lazim dan mentasawurkan mansum, hanya tente akal dijazam dengan luzum antara keduanya. Tetapi apabila mansum telah ditasawurkan, maka lazim juga ditasawurkan. Jika mengantara buta dan lebih, ketika katanya mentasawurkan makna buta dan katanya mentasawurkan makna lebih, ikna lebih katanya macam, oh ni hancurkan kuali, hancurkan kuali hancur tepat. Yang dijazamnya apa? Ketika katanya mentasawurkan buta dan katanya mentasawurkan debur, makna buta laginya debur laginya enyan hancur kekam wajib tepat. Hancur tepat. Jadi nah dijazam oleh akal kepada luzum antara duanya. Hanya jazam akal kepada luzum antara keduanya, malah dijazam oleh akal dengan munafah antara keduanya. Jadi nyan contoh lazim bain dengan makna kedua yang tidak masuk dalam bain dengan makna pertama. Sedangkan yang baca contoh zaujiyah dengan arba'ah, nyanyo menyuka tata sahur urut dan tata sahur makna genap dijazam oleh akal nyanyo bahwa dua ini luzum. Ini yang direkam menyukut mesti genap. Jadi urut dengan genap jika contoh lazim bain dengan makna yang pertama, dan jika contoh bagi lazim bain dengan makna yang kedua. Sedangkan buta dengan jublutnya kecontoh lazim bain dengan makna yang kedua, hanya kecontoh bagi lazim bain dengan makna pertama. Jadi sebenarnya infirat lazim bain dengan makna yang kedua pada basar dengan buta, ijtima' pada fi' dengan genap, infirat lazim bain makna pertama pada wadih alam dengan hadis pun ada. Ni lah lazim bain. Kau jangan lazim bain. Lazim bain mana pertama mana utara. Buat ni guna kayaknya mana lagi. Ganji begini. Ketika mentasawurkan leh, mesti mentasawurkan ganji, kan? Ya. Waktu kita nyok kata sahur leh, hana mesti mentasawurkan ganji. Tapi ketika kata sahur leh dan kata sahur ganji, mentasawur luzum antara keduanya. Berarti leh dengan ganji nyan infirat bain dengan mana pertama. Buta dengan gendut infirat bain dengan mana yang kedua. Kuat dengan genap ijtima' dua buah makna bain. Maka nisbah antara keduanya adalah umum bandua dan khusus bandua dari wajah yang berbeda. Maka hanya wajah putih takkan lazim bain dengan makna ha'am, dan nyaw takkan lazim bain dengan nafas. Eh, boleh tak mendang badan boleh dengan kopi dari tanah kita? Yang kamu boleh dengan kita, tak boleh dari lain ini, tak perlu. Tapi yang punya menyukunyum dari dua buah makna bain. Makna bain yang pertama, apabila kita nyum mentasawurkan lazim dan mentasawurkan mansum, maka akal dijazam luzum antara duanya. Berarti luzum benar ya? Antara nyum-nyum benar luzum ini. Yang sehingga li akal dijazam dengan luzum. Oh, nyana jidekam dua dihukum oleh akal bahwa dua ini hanjir tegam. Sedangkan lazim bain dengan makna yang kedua punya dijazam oleh akal kepada hanjir tegam atau kejadian dalam akal hanjir tegam. Kejadian dalam akal hanjir tegam kon akal dideku hanjir tegam. Karena ketika akal dihadir surah buta dalam zihin, maka surah basar ikut hadir dalam zihin. Tapi nadinya sih bahwa ada ingat cerita ingat cerita dan tidak ingat. Begolong nubur mantai jamun. Begolong nubur mantai jamun. Hanya si pada ingat cerita dan bayang bayang ni. Bayang bayang jamun dah tidak pegang cerita cerita dengan bayang. Tapi nadinya sih mudahnya bahwa yang hadir surah buta dalam mulai dari surah cerita hadir sih. Nadinya. Karena berarti hanya ingat ke bahwa dua hati hanya lekam dalam diri. Tapi kenyataan kejadian yang olehnya ingat di hana. Jadi banjir. Nah kejadian yang terjadi luzum. Nah kejadian hanya luzum. Tapi kejadian nah. Tidak tahu sambung gambar dan cermin. Kupu yang nangan, enak itu kupu yang nangan. Nah udah, nampak, naki, nah itu. Pakai sampingnya, nama nak apa, sampingnya nak kamen apa. Tapi yang kajazah punya dua ini, nah jika karena itu, nah yang dijazah, nah yang mana. Yang dikandang hutang dulu. Kurangnya mereka hukum. Kayaknya ketika tata sahur hutang, maka langsung mutasawur tutu. Tapi na dihukum oleh akal katanya antara buta dan tutu sesuatu yang hanya lekam. Kunci pertama surah buta daulainya dan yang pertama surah tutu daulainya. Nah dicok simpulan di akal kau ini hanya lekam luarnya. Nah dijazam di akal bahwa luarnya hanya lekam. Mana yang kamu yang dicontoh latih baik di mana pertama? Latih daripada tasawur latih dan tasawur mansuh langsung dengan tasawur lusuh mata keduanya. Nah, pada contohnya. Sedangkan yang latih baik dengan makna yang kedua. Harus kata buat latih baik mana juga mana akas. Sebab baru takkan akas apabila maknanya adalah bahagian daripada makna yang pertama. Sedangkan nisbah antara dua buah maknanya adalah tabayun. Nisbah dua itu tabayun. Maka hanya layak untuk takkan lazim bain dengan makna khas dan lazim bain dengan makna ham. Jadi tabayun kerja itu boleh jadi nyangkap dan bingkor dan bingkor. Banyak ni kau tu, tapi jadi batam jadi kau tu. Semua ada. Empat sepadu dan kadang-kadang dikatakan akan baik, akan lazim al-ladhi yang lazim daripada tasawur maksudnya oleh tasawurnya lazim. Bagi contoh keadaan luar itu nyakal di luar itu adalah gandaan bagi satu. Duanya adalah dua kota. Dua gandaan satu. Satu tambah satu dua. Maka sesungguh si iman yang ditasawur dia nyaman akan dua, ini saya diperdapat dia nyaman sesungguhnya dua itu di dakul wahid adalah gandaan daripada satu. Wal mana awaluam yang paling mengendali yang berkatol menonton yang paling berat. Tapi mana lagi yang nggak lama ya bukan mendung terkeliru-keliru. Kuno pada takun mana cocok lazim mana pertama juga mana aham. Yang paling bukan itu makna bayin yang pertama itu makna yang umum, makna yang kedua biasanya makna yang khusus itu naik dalam majud. Dan berulang makna yang pertama itu aham. Aku lu lekun waktu riba alaihi. Kanan-kanan juga sebuah menilam pada ketiga baik makna yang ikut lebih umum daripada baik makna yang kedua waktu riba alaihi. Mengikir juga pegang umuminan dengan bersungguh yang beriktibar pada yang pertama itu keadaan tasawur keduanya memadah pada jazam dengan luzum. Sedangkan yang diiktibar pada yang kedua adalah keadaan tasawur marzum memadah pada tasawur ketimpan pada jazam dengan luzum. Nah, masalah ini yang paling pertama, tasawur keduanya memadah pada jazam dengan luzum. Untuk jazam, untuk tajazam dengan luzum memadah non kata tasawur latim dan marzum mana perlu dari. Sedangkan yang diiktibar pada baik dengan mana yang kedua, keadaan tasawur dan marzum memadah pada tasawur latim non pada jazam dengan luzum. Mana beda? Ini dari teknologi hidup kasirnya untuk jazam dengan luzum. Ini kasirnya untuk mentasawurkan maksud lazim untuk jazam dengan luzum. Sebab ketika lazim telah ditasawurkan, akal belum tentu menjazam luzum antara keduanya walaupun tasawurkan. Wabihadal mitar, dan dengan ini kadar tidak nyata keadaan yang pertama itu aam. Majubiya hanya menyatakan baik makna yang pertama lebih umum daripada makna yang kedua. Is karena kadang-kadang adalah tasawur malzum itu memadah pada tasawur lazim, sedangkan tidak adalah dua buah tasawur hal keadaan berserta memadah pada jajam dan luzum. Menyatakan ketika kata sahur buta mantap, langsung buta sahur juga. Tetapi kalau dia kata sahur buta dan jenak, hanya gendai akal belanya dijazam dengan luzum antara keduanya. Gimana cara itulah yang keduanya berikir kebahagiaan daripada makna yang pertama. Bila benar, maka hanjirhan bagi nabi demikian daripada dalil. Karena benar dari ilom, kemudian pada buta, li nafi zalika min dalil, untuk menafi demikian daripada dalil. Kan kalau menafi untuk jazam deh. Jadi hanya memada tasawur malsum dan lazim pada jazam dengan usul, maka nanti Tuhan pada demikian daripada dalil. Dan dijazmi, dijazmi dari kami dari ini. Nah, mana itu? Nah, amlok usirat lain di mana tadi? Di kemenan, jika lo ditafsirkan lain dengan mana yang kedua, dengan barang yang adalah tasawur mansu memadah pada tasawur lazim berserta jazam dengan luzum adalah makna yang kedua itu lebih khusus daripada makna yang pertama dengan anak syarat. Benar tak betul kalau dia berlatih? Kata makai, maknanya. Jadi, lazim daripada tasawur malsum, mutasawur lazim, dan dijazam di akal dengan luzum maka keduanya. Jadi, luzum jazam kepada luzum benar. Jadi, bidihnya jazam dengan luzum, dinaubinya. Menyan ini, payah benar dua abang tasawur, dinaub abang antar kasih. Jadi, menyulakinya tak betul, baru maknanya lebih khusus daripada ini kor, bila semua hati dengan anak aku. Orang kerennya menurut berarti. Lakin dalam yang semua ada tafsir kita kami, mana pernah tahu pegawainya, di mana pegawainya. Tetapi hanya subuh ini tafsir pada kalam mereka itu. Hanya pernah untuk mentafsirkan bain dengan makna yang keluar, yang kita mahkai berserta jasa makal dengan lusum antara keduanya. Yang mana lagi kita kan, dia bertafsir lagi, dia juga maknanya lebih khusus daripada makna ini, mampu. Itu jangan-jangan kita kasih. Sebab memberi-beri lah oleh yang menggunakan bukan yang lazim baik memenang atas. Hanya itu memberi-beri. Hanya itu memberi-beri, bak pegang, nyo, akar, yang jin, aam, yang bertemu, tak bayur. Kita cakap, akar. Artinya, kita boleh pulak, ya, kasih. Kenapa mesti berulau? Tak mau berulau. Berulau pulak. Ayat saya tak kena. Bahwa tugasnya lazim baik dengan mana akad, jik baik dengan mana am, jamun ke yang dihitung lewek. Ini kan saya kira juga. Begitu biasa, ada yang berlain-berlain lewek, ke-ke-ke-ke-ke-ke-nya. Nah, bukan itu, lupa karena. Ipai barat di nabi, di nabi, di nabi, banjar amin. Maka nanti kan dari Nabi Indonesia daripada dari Indonesia. Nabi Indonesia. Nabi Indonesia. Untuk Nabi Indonesia benar lagi. Ini kuat di diri sudah menjadi. Ini diri lebih kuat. Dan ketika untuk umat jamun yang binat. Pak contoh antara buta dan kecil. Yang akal ketika mentasawurkan buta dan mentasawurkan kecil, akal akan menghubungkan kepada pemampak antara keduanya. Karena pernah supaya tak akal keduanya boleh melupakan. Bahkan bukan melupakan yang dimunilai ya. Ya kayak nyambung daripada pendapat. Lagi buta, kecil bagi buta, yang dimunilai. Terjadi yang dimunilai, yang dimunilai. Tiba-tiba ada yang haikim lawe, takutkan acaranya ada ijazah lewe secara daruri. Itu berangkat dapat tak? Kenyataannya dari pun kawan takut, gepegah bukti blut lazim bagi buta, ulai lewe. Jom, anak itu mau ikulak, ikulak, ikulak, ikulak, ikulak. Tiba-tiba kamu-kamunya dalam lazim baik. Yang makna am, namin haji. Kami ini apa? Berarti kau yang namanya am berdapat. Berarti lazim daripada mentasawurkan buta dan sejuk mentasawurkan lusuh mantra keduanya. Ibu tanya om, kalau buta mana dapat sih? Kalau buta dua lazim boleh pada tindo. Kibatnya ada buka kule ibu tanya om yang hukum kepada lusuh menyukunkan. Ini kamu beri nampak sahaturannya. Ada apa yang kata terima mantra unian dua lazim dah juga. Baik kepegah memadar dengan tasawur mantra dijazah di akal dengan lusuh. Dari kadume boleh hanya terima belum? Yang mana? Yang jadi amat rodi dah lepas tu. Lepas head tempu pak turah kiranya bahawa basar amrul lazim bagi buta iaitu lazim baik. Hanya cuma lelai, hanya cuma lelai. Yang kadu juga hanya cuma. Ketika yang adalah lazim baik dengan makna akal. Berarti di bagian daripada lazim baik ini menamang. Karena setiap insan punya hewan. Setiap insan hewan. Setiap akas adalah tamang. Berarti menyajinya termasuk lazim baik dengan mana akas. Berarti di lazim baik dengan mana am. Bahkan awal kelihatan. Awal lazim dengan mana pertama. Duduk lazim baik dengan mana yang kedua. Karena itu akas sama kain dong. You know. Sedangkan waktu yang pertama surah lazim baik dengan mana am minah naikin. Lazim daripada mentasawurkan lazim dan mansub langsung mentasawurkan lusuh antara keduanya. Lazim daripada kata sahur dan sebut langsung dihukum ni akal hancurkan wahai. Good. Malah yang bukan di akal hancurkan pendapat wahai menentang api. Jadi hanya mau yang dalam surah yang pertama. Dalam surah baik dengan mana yang pertama. Kita mau dalam surah baik dengan mana yang kedua. Berarti ada aparat baik dengan mana yang kedua yang tidak masuk ke dalam aparat baik dengan mana yang pertama. Apakah benar makna yang keduanya akhlas daripada mana yang pertama? Nah, Salah. Jadi ada berita yang baru ni, yang imam kena dua, sampai pasal hukum apa? Yang ada pasal apa? Tengah. Itu dulu lebih kuat. Nyeludahnya tu, itu dulu di sini lebih kuat. Ini lagi baru sana lu balik tarjih tak boh. Lihat lah, lu dimang-dimang lu. Bak masalah, lihat istibrak ini. Sabo kuruk istibrak sabo kuruk mantan kaum ada kuruk inan yang kuat menyebab istibrak mana kuruk hi menyebab idah mana kuruk suci. Jadi urung mengidah lebo kuruk artinya lebo suci, tapi menyebab istibrak yang kuat mana kuruk inan hi sabo hi yang kuat yang mana kuat yang kuat kuruk suci di mana balik saja. Kultu pada Allah. Apa lagi nya? Menyatakan he dengan huruf dengan makna he dengan satu he belum hasil istibrak. Tapi menyatakan huruf dengan makna suci yang kamil, suci yang kamil, suci yang diapit antara dua bohe. Yang pertama he, oleh yang suci, oleh yang he juga itu punoh suci lima. Ini baru hati di seberang. Karena apa? Karena dalam ilmu Dr. Kandungan bahwa awal kehamilan untuk dihitung kehamilan di kurung budin dihitung dari uro ketujuh daripada awal mentrakir. Mentrakir. Tapi kon habis men uro ketujuh dari awal men. Bangji urinam nah itu mau dah uro. Nyen mana akhir men kon habis di uro di mong lah. Mentrakir men yang nani meninya, nyen mentrakir. Dujo uro ketujuh hinan pun awal kehamilan. Menyelinat awal kehamilan dalam mennya huluk aja terjadi lehnya berikutnya ikut berarti leh terjadi huluk kurina wajib kamen juga tu man menyatakan dengan sabah men ditunjuk kepada istibrak mana leh diwata oleh yang didali ada pun leh wata daripada saya oleh yang pun merdeka langsung di men juga tu. Oh berarti ini kotong lagi mana yang kotong lagi negara mennya. Dalam mennya itu yang akan terjadi pembuahan dan inilah awal kehamilan. Payah perih men yang kedua dari kedua komen menyebar sama di sama kuruk maka kuruknya bermakna suci. Jadi suci yang sempurna baik sisa suciawan kuruknya merdeka minumnya. Adapun kuruknya berpindah tangan berpindah milik di dalam keadaan suci. Nah suci adalah layar roduk. Layar roduknya bukan sisa suci yang hanya dalam keisi berat. Olehnya men mennya hanya keisi berat loh. Olehnya suci. Apa yang suci nya datang men di bodoh. Oh menyenangi di bodoh berarti ini orang kosong rahim. Tapi yang hari pertama hanya tahu orang kosong rahim. Karena dalam hinya lah terjadi pembuahan. Terjadi pembuahan awal kehamilan dalam hinya. Lih terjadi pembuahan dalam hinya baru mana datang hilirnya. Menyuka datang di bodoh berarti hanya pembuahan dalam hiawat. Berarti kosong rahim. Menyamana terjadi hei kalian berdua berarti nak pembuahan dalam liawat. Apakah harus hei pertama dianggap sebagai istibrak? Maka yang seharusnya kita coba adalah suci yang sempurna. Jadi leh berpindah tangan dalam badan suci onyan hei. Onyan hei nya suci. Onyan suci kita mong dalam hei yang berdua sempurnalah tak suci. Jadi hei istibrak dengan suci bukan dengan hei. Akhirnya dengan hei, hei yang kedua berarti dua hei. Sedangkan barat sama hei kapok. Sabah huruf menyedap tanggung kepada men berarti dua pemen menentang mata tadi. Sedangkan tadi berbuka sabah berarti sabah menanggung kepada suci. Satu suci yang sempurna. Maka ada dua men di dalamnya. Yang baru maka kultu kada Allah. Ibu kira lu buka penggela ya. Gua mengatakan yang menurut turun daya bambu lumpung dia buka penggela. Anak bina berupa ina, bukan punya lah tu bangang sedikit. Walaupun kalau kita fikir dalam yang lebih berat di enam bahasa, johor di enam bahasa, bukan di enam bahasa kan? dipikir-pikir deh, gohor namanya kuhana. Ini kuhana. Dalam ilmu kedokteran ini yang merupuk dengan dokter kandungan, kita nyam awal kehamilan panjang. Sehingga dalam istilah dokter, anak akan lahir kurang 3 bulan dari bulan menstruasi tambah 7 dari awal menstruasi. Tanggal tambah 7, bulan kurang 3. Umpama menstruasi bulan 6. 6 kurang 3, lahirnya bulan 6. Tanggal 1, menstruasi tanggal 1, men tanggal 5, tambah 7. Tanggal 12, berarti tanggal 12 bulan 6 lagi. Bak burung bulan menanjarah perhitungan ini. Bakal menanjarah perhitungan karena dihitung kehamilan sejak terjadi pembuahan. Pembuahan terjadi adalah pada hari yang ketujuh dari awal men terakhir. Berarti men terakhir urinnya sudah terjadi omadu. Maka dengan mennya tidak membuktikan kosong hari atau mana kosong. Lirnya namen itu berarti kosong. Menyelirnya menarik itu hanya punya kepada kosong. Maka ini adalah pendapat yang sahih bahwa huruf pada istibrak dengan mana ni berarti hurufnya berpindah tangan dalam masa suci mulanya datang tu di sabo abg-nya nyangka berarti k kosong hari lanjut tiada yang baru terang kosong hari melihat lirnya nak hari itu katanya nah berarti kosong mana hari berarti hari kosong. Maka balik lagi huruf dengan mana suci Allah. Huruf balik lagi itu bagaimana? Juga bahwa yang kuat mana huruf ini nanti berbeda dengan tidak. Ini bermana suci, ini bermana ini. Untuk ini apa lagi ini? Mana ini suci? Bahkan sama ke suci yang sempurna. Sehingga nanti sisa suci. Apabila berpindah milik dalam mata suci, nah mata layar roda sucinya hanya ini pak. Sehingga pada breath datang he, only he yang suci, only suci yang kita mau he itu yang tak terbukti kosong lagi. Oke, yang pokok itu sama yang bahasa. Oke, boleh itu kan? Saya tak main kerja putih. Tidak apa yang kita jauh, kita buktikan katanya bahwa dengan sabuk suci mandap dengan sabuk teh mandap di dunia kepada para ahli mana dia yang boleh kalau nyalam mudah ingkan anak daripada raga nah, mudah ingkan baru mungkin nyan anaknya apabila lahir anak 6 bulan 2 lahbah dari wafat nyan dia yang hukum sih. Sebab awal kehamilan kelinan kira 6 menyebabkan keturunan-keturunan hamil adalah 6 bulan dari kura ke-7 men terakhir adalah wabak hanungkinlah kianya 6 bulan 2 latah dari wabak karena belum terjadi pembuahan kejari dah letak orang ke-7nya ni inan watah, inan pembuahannya ni yang wakil nah, bila kira boleh disik pun tak boleh enggak. Ini kau kan yang tak tiulah yang mana ni yang ini pergi. Ini kau kan mesti tak tiulah yang ini pergi dia lawan. Gila pula mana gila pula cukup gila banyak-banyak pula cukup biar nak selesai ke ilang buat tahlah. Berat buat tahlah. Pada depan kalau kita bekerja dengan tangannya. Jadi men, tiga men kaya penyok kepada para ahli men. Saluji dah tiga men. Tiga suci yang sempurna hanya sisa. Jadi tiga suci yang sempurna lir teman lir guna tiga suci yang sempurna. Artinya dua men. Mama salah leh carakan ini kan. Saya tahu ni nak ambil-ambil ni kan. Tapi punya semata-mata para ahli yang perlainya. Untuk para ahli tiga suci yang sempurna. Makanya menyebab surah istibrak harus suci yang sempurna sih. Coba dia tak mendang aku orang boleh. Dia tak mendang tugas yang betul ini tetap yang menampung ke madu madu tugas dan no tugasnya hari ini mangi turang kumetin yang nampung belum apa aja dah kumetin hanya yang belum turang sebabnya dalam kitab Nihai Suzen dengan dalam fikih Islami Bapak Suhaidi bahwa untuk mati baik yang menjublah berpulih berdiri-diri berita pembaca yang yaitu yang nanti mengandung dari yang yaitu saat ini karena pada tarikannya yang darah beruk yang dalam kot lanyok kaihu wujud itu biyet kamu tak suka itu tujuan juga dia mengenai diri dalam ni itu biyet kita kena mengandung diriupnya. Karena itu kamu tidak boleh tahu tirap kena madu itu diserap pun dalam. Jadi mana ni sama dalam kondisi nilai dalam hidupnya sama madu. Maka untuknya memandu menanti juga gara-gara camunya. Ya, kamu jawab kan, menang pun kan, mana dapat dua, mana boleh. Ini ada ujak tak baca lagi katanya. Ungkur masin yang nampung masalah, ungkur masin yang lam yudak maafi jawabihi minan mustadzah. Berarti ini akan dibukah, akan dibukti, akan masalah tak boleh. Dibukah lamnya dute, hadah hukum rosi, hana tak boleh, minan salah eh. Karena menaji ungkur masin dua macam, ini gara-gara eh. Ini gara-gara eh, dia taplah, tak sebit, tak selesai. Hana boleh, hana boleh, masalah eh. Karena menafikan mantau nama taklah sebab tu gara-gara dari ini lebih tanam-tanam ni yang mau tanam. Yang masalah yang kedua baru lah. Elah eh kedua lah. Maka bukan selesai daripada satu masalah maka selesai dari segala-galanya. Ini wabah soal ini jelas laginya kekuasaan. Dalam menjadi tulisan laginya kekuasaan. Baru tanya tiba pembahasan lagi katanya. Dalam kita ubah ni kali katanya. Dalam kita mubah ungkut masin apabila hana duplah perut hana kudupit kotoran yang naik dalamnya maka seluruhnya najis makanya najis kemudian pertama ujung fal fasihu kulluhu najisun maka bermula ungkut masin mantaboh najis jadi kalau bagian dalam najis mantaboh atau jadi najis. Jadi fikir, ya, pakar menaji hukum masin gara-gara naik lampu. Perut, itu lampu. Kantong nak, kan? Dalam kantong kantong nya lampu unggul. Pakar najinya kita mau ijak nama sobri. Nah, juga kita lain lom dengan wasita kira juga. Ini anak kamu kira, buat aku kiranya karena tajam kira sehingga sari-sari dan jempus tambah kopi. Jadi yang menjadi pertanyaan orangnya yang menjadi masalah benda keras bukan benda cair dalam kantong kantong tidak tersentuh dengan atau rumput jika jih nak kantong tapi jih tak mau lato. Ketika ia darah beruk lana ungkutnya ketika hidup ia jihnya nadi tupeh langsung jih benda cair tupeh langsung menata ungkut hiupnya ujihnya suci sedangkan yang terus nak kantong lalu kita mau lama tau teroi nyok cair darah kau ni sedikit cair maksudnya masin tersentuh lah tau bahasa omoliumnya tapi hana itu dah bukan hana naji juga hana naji, bukan jih naji menyonyo hana terima naji ungkut masin yang hana bahkut naji tak tahu benar terima naji gimana apakah? Sobrak ya sobrak tersentuh langsung ia naji bahasa ungkut ngon yang na lampur ungkut sobrak kan kerja lagi walaupun kan kerja lagi aku tahu mana ni kan cair hidup lampu buat nakan tahun roi dalam tapi nya dicamong nakan tahun kot tu bukan mana ni ukur mana po palpa siapu ulu nanti tahun maka ukur masih mana po nanti yang menjadi masalah iungkut yang menining-nining. Bukan juga, eh dalam kot kena hilaf. Dalam kot nak juga nadi, nak juga hana nadi. Tapi memang hilaf. Adapun dalam kot maka padanya itu hilaf nadi dan kot nadi. Adapun yang kot nadi, kot nadi semua hadir. Tapi wang malakaimu kena isun. Kedengnya itu bukan. Lebih mudah darah ungkut khilaf antara najih dengan kon najih wa amal kayu pada ikon kayu ini punya najih darah bruk kayu darah gut damon damus samaki pihi khilaf pun wa amal kayu yang pada ikon anak khilaf ketika ungkut kata bruk kata promu pada bruk yang kebiasanya darah segar atau darah bruk. Darah bro dan kardinal mira ramatin maka diterdipit dari ukurnya kita mula mulai di liupnya. Apakah ia dan nalohnya hanya kita mula mula ukur pakai cek nampur ukur kita mula menyanyi orang bukan hanya kita mula bawa baik seperti hile ukur masih hanya dokter bro nanti yang juga seperti dia ada yang untuk surai lebih mahal kok untuk ada dan itu lah tak ada punya baik seperti nya. Atau mengajar lagi dalam pembahasan tadi yang betul saya untuk mestinya bujuk dari muda. Anda jawab nanti. Jadi tidak ada jumpa dok. Jadi tengok dari dia. Yang di sana lebih jangan, nangga lebih apa, lebih apa, apa tu? Tidak guna lagi, kan dia. Ibah, dia tegur dengan najih. Dia tegur dengan najih, mula dengan najih, boleh dengan apa? Dijadikan nanti luar. Kena syarat pada pesuci barang yang menajih bersih daripada ausaf salasah berwarna rasa. Apabila aku dah tegur dengan darah, pada dia darah mata merah, suci punya, punya dia jauh. Bu tadakun menaji tapi tak kira suci menyewarna mantan warna darah be mantan bayung yang suci hanya cuman bu yang tadakun di dalamnya naik itu tapi warna be rasa tak puna nyencok siram dia itu mantan kabeh tak suci sementara hanya mantan tinggal warna rasa atau be yang hang suci kungkot masih. Yang tu matenya nanti rasa dan nama kemaju menirah sama maten. Matenya nanti, matenya jadi terasa haji kamu nyatu. Yang kita mau ngelamu ke maten, yang terasa matenya dengan ianya di luk di dalam maju. Dua yang kamu nyatu ke pak. Jadi sama dengan ungkur maten dia berhuji, sabar lagi bu yang berhubung menaji. Tapi syaratnya bukan ada maten. Rah. Kan tidak ada mati. Tinggal nalur kuat dalam tulisan lewat bahasa ini leto. Tinggal juga kuat mati naji yang tidak mungkin disucikan. Naji yang hanya cara ini. Naji bahasa paling dan naji berbalik tu. Bayar tu naji beli muda naji. Naji yang tidak mungkin untuk disucikan. Ya, kalau boleh boleh boleh. Bagaimana? Ini juga kalau saya ingin mengucapkan. Iya, dia bagi leh. Kecuali apabila tak buat rumah tadi dia nang. Baiknya ada you. dia berubah bidoda. Jadi boleh hanya nama dia tak main tu nak tahu. Ataupun dah dinding, tapi dah tanam, mana tanam. Tak buru lah dinding dengan dia. Dia yang jauh dekat api. Menaik jepit, tak ada boleh tanam. Jadi saya tahu, saya buat review kan dia cik juga. Yang dalam terlalu, pegertinya ataupun tanam dan tanam. Yang kena, yang kena berdua. Yang lagi tak tanya, mana yang berdua itu masalahnya. Putra lagi hukum. Yang nak pegang, yang nak dia berdua mati, yang nak tak turun. Yang nak berdua tak pakai dalam. Kalau bahan macam ni, nak bina mana? Beri orang mana? Yang kau nak bina, bukan yang bahan begini kita mana buat? Kalau kita belum buka. Jadi ini makna mana yang pertama adalah umum, karena semuanya pekerjaan. Kapan-kapan memadat tasawur malzum pada lusuh memadalah tasawur lazim serta tasawur malzum. Kapan-kapan memadat tasawur malzum pada lusuh memadalah tasawur lazim beserta tasawur malzum. Lepas punya tasawur lazim tak malzum tak kamu madah tasawur berdua bodoh. Ya. Tapi yang masalah ni memadah tasawur malzum untuk tasawur lazim. Tasawur berdua untuk jazam dengan lutung. Tak ada yang berdua. Menyerah bukti ke kau. Kayak mana? Memada, apabila memada tasawur malzum pada luzum, maka memadalah tasawur badua. Ini yang lagi kita bilang, banyaknya khusus di umum. Tapi berikut, memada tasawur malzum untuk jazam dengan luzum, untuk tasawur lazim. Untuk tasawur lazim. Sedangkan tasawur badua untuk mentasawurkan lazim, untuk jazam dengan luzum. Kerjasama dengan luzum. Jadi yang memadai no untuk lain memadai dia untuk lain. Cuma caranya bagian daripada ini. Dan tidaklah ulama tiap kali memadai tasawur dua orang tasawur ulama yafi tasawurani tasawurannya. Tidaklah tiap kali memadai dua orang tasawur memadailah tasawur yang satu. Anak balik. Jadi di umum yang khusus tasawurani yang tasawurannya. Wal maradu wal adul mufariku imma sahibu sawal kaham radil hadri wa sahradil wadri. Dan bermula arat mufarik yang bukan arat tadi, bukan arat mufarik, arat yang jirikam daripada mahiya adakala cepat hilang. Tetapi jirikam arat yang jirikam. Nah yang bagah hilang yang mana dia. Contoh arat mufarik yang bagah gaduh. Sebagai contoh mirah ritual dan kuning pucat tiban. Sabrak kuning. Kuning wateyo mirah muka. Yang mirahnya bagah gaduh. Wate hajri urat. Cuma tu. Yo wajri ini pucat dulu macam pucat pada yo mirah hajri ini orang malu malu mirah muka wadai male pucat muka wadai yo yang berduanya bagah kaca yang ikut arah mufarid yang cepat hilang dan adalah lambat hilang. Trik gaduh. Lagi contoh tua dan muda. Yang arat mufarik. Tua, muda, arat mufarik. Tapi gaduh ini trik. Wahasa taksim baisa biasri. Ini pembagian tidak terasa. Yang milaginya itu juga arat mufarik dibagi dua. Nah yang cepat hilang, nah yang lambat hilang. Yang tidak terasa. Hanabi. Betul, karena semua arat mufarik dianya itu barang yang tidak tertegah legamnya daripada syekh. Karena semua arah mufarid itu barang yang hana tertegah legam daripada si. Hana tertegah dalam arti dia tegam. Dan bermula barang yang hana tertegah legam, hana lazim bahwa ada yaitu legam. Atau dia tegam, hana dia legam. dia segar. Tapi hana lekam nak habis ini nak. Jadi hana lazim bahawa daya itu lekam daripada mamia, sehingga terasa ia nyarat pada cepat intikap dan lambat intikap. Karena harus bahawa tidak terdegak intikap daripada syek dan dawah baginya syek. Lagi contoh harkat talak. Harkat talak ini pada dawah. Gerak, gerak adalah arah. Tapi pajak berhenti, bumi berputar. Bila yang lain kaji menggerak kembali. Dia nangis, tak kenal. Artinya arah kembali. Gerak bumi, putaran bumi kena arah kembali. Ini arah yang dia tegak. Dia tak berhenti, bumi tidak bergerak. Tapi tidak bergerak di badan. Sama-sama bergerak, selama 6 bumi tidak bergerak. Bahkan di kehancuran terakhir pun dengan gerak-gerak hancur yang dulunya karena ini. Jadi sama dengan arah mubarek belum tentu mubarek. Maka seharusnya pemakaian arah mubarek yaitu sesuatu yang dia tegang daripada mahiya. Nah yang tegang, nah yang mana ada itu. Jadi dia tegang, tapi nah yang tegang, nah yang mana. Yang tegang terbagi dua. Nah yang bagah, nah yang lambat. Nah mana terbagi. Yo, langsung arah mubarik, nah yang cepat kadau, nah yang lambat kadau. Yang mana ada, mana juga. Kalau ini cukup besar, pada cintaan. Nampak yang lalu, kan? Ini, nampak. Itu orang-orang yang diberi, kan?